wala habisun wala habis wama kana badrun wala habis yusawidani mirdas fi madmain wala habisun lan ora wa numurote ni yusawidani mirdasa kang ngungkuli dimana urine sik ya apa badrun lan habis nama-nama perang mirdas ing mirdas fi madmain dalam kumpulan perang atau tengah-tengah yang peperangan badrun ya habisun ya nama suatu peperangan perang Badar perjuangan habis gak ono sing iso ngungkuli marang mirdas wama kuntulan orano ingsun dunam riin minduma ikono ngisoreng awa-awaan minduma songgom badrun lan habis waman tasna al yauma la yurfa utai sapane wong tanduk al yauma mengikatkan dengan ikhlas oleh lagun-lagun maknane gak karuan bunga pucuk ya tanduk al yauma la yurfa iku nyeleh man al yauma ing dalam gitino la yurfa ora bakal den angkat sapa man faqala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqta'u anni lisanahu iqta'u anni lisanahu mutuso sira kabeh anni sangga ingsun lisanahu ing lisane ing cangkeme lisanahu ing cangkeme Abbas bin Mirdas fadhaba bi mongko budha bi marang Abbas sawa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an hatta taro mi'atan minal ibili hatta taro sengko milih sawa Abbas mi'atan ing 100 min ibili sengko unta sumaroja'a mau kari-kari bali sopo Abbas wawa Abbas kumin ardur nas tengah sang rida-rida ni menungso legu hati ini jadi dewe oleh bagian koyo-koyo kurang akeh padahal perang Badar buah pae Abbas mau legu jadahan oleh bagian saide tambah oleh 100 unta legu hati ini fakola lahu mongko ngendiko lahu maring Abbas bin Mirdas sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itaku atakulu fi syi'ri ono tong ucap sira fiya asyira fiya nyindir marang ingsun asyira ing syi'ran kon nyanyian nyindir aku yo ngono faja alam ku tandang Abbas bin Mirdas yang tanggirun jaluk sepuro Abbas ilahi marang Kanjeng Nabi sepunten ya Kanjeng Nabi kula mboten nyejo wayar lagun-lagun akeh sing sindiran-sindiran nah nyindire kadang-kadang keterlaluan mosok dikai bagian saidik kok sik kurang sindir liwat nyanyian wayakulu lan ngucap sopo Abbas bin Mirdas bi abi demi bapak kulo antan jenengan wa umilan ibu kulo ini sak temeni ingsun ikul ajidu ikteni nemoni ingsun risiri maring siiran Dabi paning gremet ala lisane ngantase cangkem kula. Kadabi minamli kaya gremeting semut kanjeng Nabi kula kali nyanyian kaya muni dhewe. Irangan kaya-kaya cangkem iki lho. Ngomong dhewe. Sumaya krusuni kamaya krusun namlu. Mau kari-kari ngentup apa syi'r ni ing-ing sun kamaya krus kaya le ngentup anam lopo ini tawon tapi ini semut mereka kroso moro-moro kulo dintup kulo ini gini nya lagun-lagun kaya ke cangkem iki muni dhewe kaya gak krasa moro-moro kula kaya dintup tawon lho kena resikune iku biasane wong nek wis lakone langkung wong seni ngene kok gak krasa nyindir presiden nyindir bupati nyindir menteri gak krasa moro-moro kena perkara ngene iki gak krasa kadang-kadang pengajian-pengajian moro wak nyindir kula Pak nyeri hembo, wong sama ngapi pengajian. Waduh celeng cerita celeng, waduh kebu cerita kebu. Mungkin ku bakal ngisi acara. Jadi kemarin ngaji langsung amblas, gak usah nemuni tamu. Ini bagian acara kau cerita pondok dari presiden tekong, menteri agomo. Ini bagian ini kau. Sing cerita tentang urusan pondok tak ceritana nenggo cek kapok cek tau kurungu presiden nek pondok itu gak diperhitung no mosok cak apa dia wong loro diperhitung no jare miskin oleh sakmene oleh sadurung tau tempat pelacuran dipikir no kok mikir no pondok pemerintah iki pondok itu duit teko ndi padahal pondok kumpulannya bocah nakal-nakal ngumpul kabeh. Kok pemerintah mikir no gedungnya digawek nota banyune disumbang ta bilas sih namanya pondok kaya-kaya dijaruntung kok pondok iki kiai-kiai ini saya pinter ndulek duit gak ana buyar janji ta sik ana pondok ayo wong Amerika wong Rusia gedung tikar mungso janji sik ana pondok sampai ini pondok buyar ya mbah tapi pondok itu turun tahu dipikir sampai negara turun tahu gini sing ano ya ono bantu tapi kecil ndak ono 0.5% sing sangang puluh songo 0.5% dolek dikerja keras sampai ngapai tapi perjuangan Islam dunia tinggal pondok pondok pondok sampai kutu iso besok kaya niru kene ya nirune kaya apa yang dolek duit liwat diundang pengajian sing undang nyangoni mai berkat mai mangan lah sak mangap wis sampean kene sak mangapku engko diundang nang gone menteri agama sak mangapku salah kade diundang ya ben bengi ngono mumet dari desa ke desa lha iki sing gare menangan ya iki gurung tahu aku disangoni pemerintahne pengajian mesti ini ada kiai-kiai ini gak usah saya suka duit ya dipikir no pemerintah kiai-kiai yang ada sebayar no. Kiai yang berjuang no langgar masjid madrasah oh guru SD dibayar lah guru SD bangun apa oh sini ngulang mari kerokokan mereka ngaku ngaku apa iya mesti ini kiai itu lebih no kayak guru SD lah bayar no cek iso berjuang no keabu kebagusan mikir no langgari madrasai masjid jika umat kiai indolak no belonjo bojo ni iku medine begitulah nek kepengen dadi negara maju tapi sopo mana gak kiai sing iso ngiling no niki pedombe iki fala ajitu mungkara nemoni sopo ingsun budan ing sumingkir mingkau disikri songko pengucap siiran-siiran kirangan kanjeng Nabi kula sampean sepunten. Mboten saged kula niki. Mboten nyanyian. Angger nyanyian wonten teko jare nyindir kula. Iki mah podo kene pengajian. Fatama sama ngomeng sem sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wakala ngendika kanjeng Nabi latanda aja ninggal. Aja ninggal al Arab sapa ngarap. Asyikro ing siiran-siiran. Wis mung ngarap aja nganti sampe gak ono sing iso siiran-siiran. Jare wis terusno-terusno. Dadi sampean kudu ono bahkan seni. Iso ngarang lagu-lagu, iso nyindir kono liwat lagu-lagu. Iku harus ono dengan dawuh kanjeng Nabi la tadak al-arub asyikro. Hatta tadak saya ninggal al-ibilu opo unta al-hanin, al-hanin ing opo suara kang den senengi ya. Arane sapi emal, arane wedhus embek, janji wedhus embek-embek ya. Nyanyian gak bakal hilang. Kinudono hadis iki nek kesenian iku harus ono lagun-lagun. Lagun gak ono musik ya gak pantas, engko nek santri gak iso main musik terus kaya apa lek diisi wong ugal-ugalan gak karuan. Sampeyan kudu iso ngono sebagian. Dasar dawuh kanjeng Nabi latanda al-arab asyir. Hatta tanda al-ibil al-hanin, janji wedhus embek-embek. Nyanyian tetap ono-ono Arab itu. Iku dawuh kanjeng Nabi cara sindiran. Sing artine ya gak kira iso ilang lho. Kesenian lagun-lagun itu. Al-afatul asyira utawi resiku kang nomor 10 al-mizah kayaku mizah guyonan. Guyon sak kancane jekakaan pinggir dalan iku resikune gedhe. Wa aslu te asale mizah kemadmu manu den celo mandiyun tur den larang apa andu mizah. Asale guyon itu hukume haram. Tapi diperbolehkan karena terpaksa. Ya bodoh karena asale ngetok sikiliku haram. Tapi diperbolehkan uga operasi negatif ketok mati. Ya asale bang itu asale ya haram. Diperbolehkan karena opong. Ya mergo kepekso. Nek gak ana bang donya gak iso mlaku. Ila kondron kejopo kira-kira yasiron kang setitik ya aja nemen-nemen namanya guyon ya guyon. Joko cekakaan suwungi tet. Gak turu-turu. Yustasna mindu kang den jabakno apa mindu yasiron kondron yasiron. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tumari ahoka wala tumazihu. Watu mari ojo madoni siro aho kaeng konco siro walatu masih ojo guyonan siro guyon keterlaluan hu ing aho kaca jerik padu olo-oloan yo kejo kenemenen nalikane guyon faing kulta lamun ngucap siro al mumarot utai mumarot poro padu gegeran padu. Fabia mongko iku lantaran mumarot ida ono teh ngelarakaken nek padu lak karuan ngelarakno ati ngelokno wong dilarang pantes li annafia karena sak temene iku ing dalam al mumarot takziban opo goroh-goroh nodil akhi marang dulur wasedik lan konco au tajilan to bodhok-bodhokno lahu marang aku. Kene apan padu tok ngelok-ngelokno bodho goblok kaya tolol kok ben. Pantes nek dilarang agomo. Siji kawa amal mizah ana pun te guyon ta guyon kenapa kok dilarang? Kok kata-katane dipadakno latu mari latu mazi. Kan gak podo. Wong guyon malah nyenengno kanca kok dilarang agomo. Famuto ya batun wafi famuto ya batun mongko enak ing gunem, enak ing omongan. Miza kan gunem enak kak kroso sampai suwi kak turu kak popo. Kenapa dilarang ugo? Wafialan iku wafilan iku ing dalam miza imbisatun. Watayibu kalbin imbisatun untuk kabebere ngati. Watayibu kalbin lan legane ngati. Padahal guyon kau senyeneng no ati. Kak podo karo gegeran. Falima yunda. Mongko krono apa yunda den larang. Falima yunda andu almizah. Kenapa gegeran kok dilarang? Kenapa guyonan kok dilarang? Oh guyonan aku nyeneng no ati. Bunga no ati. Kok dipadak no karo gegeran? Faklam ngerti o siro annal mandi andu saat mereka ngantin larang apa andu mizah al ifrod yaiku keterlaluan kenemenen fiye dalam mizah saya guyon ya guyon kenemenen ya guyon sampai gak turus wongi esok-esok ngaji ngantuk gak tangi-tangi-tangi-tangi semari iku roto-roto gagale manusa kok kakehan guyon-guyon. Awit mudawa mau ta netepi alahi ing atase almizah amane digelengganan pinggir dalan guyon ae. Kan buak-buak waktu. Amal mudawa ma ana poten netepi falafali annau karna sak temene almudawama iku istighalun bilabi. Ketunggul bilak biklawan dolanan walhazilan guyonan fihi ing dalam almizah. Anek keterlaluan kan muspro tanpa guna waktu sama entek mege guyon ae. Mane mondok nang kakean guyon, diulang ngaji guyon. Diulang sekolah guyon ono kiai takon kene. Ya wingi, Pak Yai sampe nek ngulang ngaji kabeh kok iso meneng ta? Nah sampean kula lek ngulang gak kono ngomong. Kono meneng kono ngomong. Kula gawok sama nek ngulang kok kabeh iso meneng. Nah gak meneng tak piso yo. Kula piso tambah rame. Nah. Ha kene. Ya ini tuwa sak aku no. Jare bingung. Kok gak ngereng ulang jare gak iso meneng kaya nek kene. Lah kene gak meneng maknane kitab. Kono ngajine mungkin ya nyuting-nyuting ngono. Tapi aku dicoba ya nek UIN Malang kan kepengen ya, Pak Imam rektore ping tau melok aku ndelok aku ngaji kepengen niru nek pondok kene nek UIN Malang. Piye bisane diulang ngaji sing ngrungokno meneng dicacak kon ketunan kon san ga iso ruame kono rame kono gak ngurus ya. Ya mergo apa lha mbak gak tau ngaji kok bocah kok bocah toko sak Indonesia kene sing ulang cok diuji coba gak iso meneng. Nah, karepe kon maknani kita bahasa Jawa. Lah ngono gak iso cara Jawa kok. Pakeh wong teko luar Jawa. Dadi UIN Malang kepengin ngader-ngader kiai diulang ngaji. Gak iso, dadi kader kiai harus lulusan pondok. Ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, kiai gak iso maknani kitab kiai model opo. Kiai-kiai nang ya. Celuk priyayi wae. Kiai wajib iso maknani kitab. Mergo apa ya mergo undang-undang agama atau kitab. Nah caranya maknanya kayak nilu wali songo ini. Soalnya gini ki. Terus begitulah gambarannya. Falak pun istiwalu bilakbi walhazidi fi walak putai dolanan mubahun iku menang. Dolanan ya oleh, bal-balan ya oleh. Tapi kenemenan ya sampai jam siji sak bal-balan ya gak oleh. Walakin tapi al-muadzu bautaina tepi alaihi marang lakbu mazmumun den celo. Tapi kok bal-balannya poli sampai jam loro bengi ya gak oleh. Pencak ya oleh pencak. Tapi gak oleh kok pencak suwengi. Nek Selasa latihan pencak. Latihan karate. Tapi pendak seloso baik jombong dino pencak agak sudah mondok sampe wa amal ifrat fihi fa inna yurizu kasla fa imal ifrat anapun keterlaluan teh keterlaluan fihi ing dalem almizah fa fa'innau sak temene al ifrod yurisu neka akan ifrod kasrotan doh yang akeh guyu. Nek kapan keterlaluan ya guyon sampai gak karuan ya mari ya situ cekakaan gak mari-mari. Wa kasratu dhahki utahe kakean guyu kutumi itu mateni apa kasratu dhahki alkohol baeng ati. Ha nek sampean kakean guyu ya atine mati. Kaya apa? Wa turisu lan nekaaken apa kasratu dhahki adhghina ing unek-unek. Patih wale unek-unek mangkel fi ba'dil ahwalin dalam setengah yang piro-piro tingkah. Watu skit al-mahabah lan bisa ngilangi apa kasratun dohki al-mahabah yang wibowo. Malu ganti wibowo ungguyu bayi cekakaan gak karuan wibowo ini hilang. Terus sampai nek dadi kiai harus berwibowo supaya wong padha ngawasi sawang kaya ngomong kaya ngawasi buta ndiluk wal wakor iki sing cara Jawa ne gak ana wakor iki makna asline kaya apa manut disiplin gak pantes jatmiko gak pantes jerumpir makne jatmiko jatmiko kaya apa padha gak ngertine ya sakjane mahapa wal wakor makna meh padha wakor potong wibo gitu. Ngcara jone gak ana sak karepe maknane mirip wibo. Fama yakhlu an hadhil umur falaizamu fama mongko utahe ma ail mizah yakhlu kang sepi apa ma an hadhil umur sangko iki lah pira-pira perkara. Falaidamu karena dia celo apa ma guyon nek gak sampe kaya begitu ya gak apa-apa guyon idik-idik no beno godaan ki pantes-pantesan ya kaya gini ki sing gawe hukum ku sampean oh ki halal ki haram ki sampean sing nentok no ku dalile cara umum ya kamar ruya kaya cerita ruya kang den cerita no kamarwa annabi annahu qala kamaruyan annahu qala kama kaya para rawi kang cerita rawi sapa annabi kanjeng nabi annau sak temune kanjeng qala ngendi kanjeng iku pantes ruya pantes rawanya mbok sak karmu pilih opone kanjeng nabi ngendika ini sak temune ingsun iku la amzahu wala aqulu illa hakon. Sak temene ingsun iku senengane guyon ing aku seneng mek guyon jerekane nabi. Tapi wala aku lan ora tau ngucap ingsun ilah hakon kejaba temen senajan aku guyon nek ngomong ya temen gak kok usanan gak karu-karuan sing diomongno. Itu Kanjeng Nabi seneng guyon. Tapi sing diomongno tepak. Wakeh contone pirang-pirang yo. Ila annamislahu kejopo sak temene wis padane Kanjeng Nabi yak diriku mampu sapa mislahu ala ayam zakha ngatasi anto guyonan sapa mislahu ya nek Kanjeng Nabi ya mampu jaga guyonan sik gak keterlaluan kita gak mampu ya nek kadung guyu wakakakakak opo yo koyo koyo banyak ngoak ngoak wale aku lan ora ngucap sopo mislahu illa hakon kejobo temen kan ya nabi ngomongnya tepat terbaran dewek ya ngeloyar wa amma ghairu ana wutailiyane kan ya nabi iku idha futihanan kan dian buka babul mizah apa lawang guyonan kana mongko ono waradu apa tujuane ghairuhu ku ayu dekhikain tong guyokno ghairuhu annasai menungso tapi nek liane kanjeng nabi nanti kongen guyon ya malah cekakaan gak karuan sempatnya diguyu malah jadi kaya dagelan dan dagelan itu kadang-kadang ya kena perkoro dono roto-roto dagelan dan melebu hukuman gak siji ya mergo mau ngomong goroh supaya cek diguyu wong. Iki lho. Sing garai ka apik dagelan ya. Ya dhek iku biyen culasa are wong lungguh emrung mencolotan. Kaifa makana. Piye wakola. Wakot kolan teman-teman ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna rajula sak temene wong lanang. Iku layak takalam yektene ngomong rajul bil kalimati kelawan sak kata-kata. Yudhiku biang guyok norojul biya lantaran hik kelawan kalimah jula sawe rewang lungguh rojul yuhwa dan dunaken sapa rojul digelundur no digelundung no cerosa ini makna murah sempalai panah digelundung akan sapa rojul kena finari yang dalam neroko apa ada haleluya minas suraya daripada bintang suraya. Kanjeng Nabi ngendika ana wong ngomong dengan satu kata-kata dengan tujuan supaya diguyu wong. Padahal iku jero iki gara-gara sak kata-kata iso ngelundung mlebu neraka sing luwih jero timbang bintang suraya. Iki utuh kata-kata sindiran sing jero iki. Mosok cah dengan sak kata-kata kok iso dadi mlebu neraka sing jerone setengah mati. Soale sak kata-kata sing iso nggelak mati. Dan hati-hati lho aja sampe ngomong dengan tujuan cek diguyu tapi iso nggelakno wong. Lho nggelaknone wong sing iso dadi semua ndelosor mlebu neraka. Sing jerone setengah mati nyindir ya nyindir. Aja ketelaluan nek nyindir-nyindir. Mun iso dadi ana semua ndelosor-ndelosor. Maupun rokok sing jerune setengah mati iki kata-kata. Waqala ngendika sapa Umar radhiyallahu an manutai sapane wong kasura iku akeh ndohku apa guyune man. Kolat monggo sithik haibat apa wibawane man. Wong sing kakean guyu, guyune cekakaan wibawane entek. Wa manutai sapane mazaha iku guyonan sapa man ustukhifa moko den remehno sapa biman. Wong sing senengane guyonan diremehno. Ya aja nggubris iku. Wa manut ay sama aksara ku ngakeh-ngakeh wa min syai'in sanga swiji-wiji. Urifa moko den kenal man bi kelawan si. Ki pedoman kabeh lho diteni iki. Wong sing ngakeh-ngakeh ana sijining kelakuan malah terkenal kelakuan iku. Senengane dodol jaran dicuruhi mat jaran. Apa asane dodol jaran? Senengane pentol dure mat pentol. Iku man aktsara min syai'in urifa bi. Terus sampe terkenal wake lho wong ngono ku. Wa manutae sampane wong kasur iku akeh apa kalamu omongane man kasur akeh apa sakotu kesalahane man. Wong sing akeh omonge pasti akeh salahe. Wa manutai sapane wong kasur ka akeh apa sakatu kesalane man kala moko sithik haya apa isinane man. Wong sing akeh sale gak ndek malu ah gak dep isin jere wong jo. Wa manutai sapane kala iku sithik haya apa isine man kala moko sithik waro apa wirane man. Wirane ati-atine man wirane mendingno kepentingan akhirate daripada kepentingan dunia ini karena wirai. Wong sing gak dep isin ya gak mungkin setiarani kuat agomone wirai ini. Wa manutai sampana kolaku sitik waro apa wirai ini man mata apa mati kolbo pati ini man. Wong sing gak patek hati-hati hati ini mati. Wes terakhir dadi hasilnya paling ngarep sampai paling nguri. Paling ngarep apa? Man kasurodohku sapane wong sing kakean guyu atine mati. Keputusannya ngarep pas mbek nguri pas atine buntu. Nikuan begitu, niku nek cara ambil kesimpulannya begitu. Soalnya apa wadiak nadoh ka karena sak temening guyu, kok kakean guyu jari sendatina atine mati. Soale wong sing kakean guyu ku ya dulunudono pondohku alal ghafal ing atase lali anil akhirat sangko akhirat. Wong sing kakean guyu berarti lali nek dhewe ape mati. Ape budhar ing akhirat wis akeh tasangune, engko nang durung duwe sangu. Budhar ing akhirat mau ngopnok kono. Iku lah garis besar ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lau tak lamu lalamun ngawerui sapa sira kabeh ma ing barang-barang aklamu kang weruh sapa ingsun upamane awakmu kabeh ngerti roh kaya apa sing tak kawerui jare Kanjeng Nabi katok swarga katok neraka katok macem-macem kaya televisi temen lah bakal itu menyektene nangis sira kabeh kasir ing dalem mangsa kang akeh walandoh iku menyektene guyu sira kabeh kodhe ing dalem mangsa kang sedilu temen to kon nangis terus mikir no perjalanan sampean masih jauh mari ku mati mlebu alam kubur dino kiamat mlebu alam barzah penyabrang neraka sampe iso mulih ring swarga. Perjalanan kita masih jauh petok harus sampean sampai mulai renggone Kalimantan nanggak di perahu kongon ngelangi nangis terus lapa besok ngelangirin di Kalimantan nggowo apa kedebokan ditumpak yo nangis sama kok iling ngelang widok-widok kadang-kadang ditari lagi moh khawatir meteng menteng iku melarat, petendang-petendang, melumah gak enak, miring gak enak, mengkurup gak iso. Dan olarane nalikane mana? Petendang-petendang, wis gak usah laki-lakinan sampai tua. Kadang-kadang petian laki nangis. Napa kok nangis? Kuatir gak ada yogo. Ya gak usah gawe kan ana. Ngono kuwi lho, ana keren ya takoni. Apa tau tari pedi nikah no kok nangis ya? Jawabane ngono. Ngono lapor aku. Ono lapor ono itu ono. Nah, pin kadung cinta yang lupa mana mana itu loro, loro titik yang bantu enak. Iya, mereka ngaku ya. Lanang jadi kubris ini. Soalnya gua nggak witok ya. Gak romlarati. Wes wakola ngucap sapa rajul lanang li akhi maring koncone raja ya akhi dulurku koncoku hal ataka ana tenekani ka ing sira apa anaka sak temeni sira kuwari dunar bakar nyabrang neraka saman ngerti ta nek saman wiso ape muleh ring swarga ku nyabrang neraka neraka triliunan kilo wis ngerti kola ngucap sapa akhihi na'am nggih kula bolak-balik diceritani nek Quran hadise kula sapa rajul fal ataka ana to nekani utawa wis kae sira pas nekani ngandani ana ka sak temen sira kharijen iso metu mindah sangga nar wis ana critane sampean bisa iso metu tekan neraka bebas kon neraka kula akhila dereng nek Qurane ana wa imminkum illa wariduha kabeh sampean pasti nyabrang neraka. Karena ala rabbika khatmam maqdiya, putusane Gusti Allah. Nek sampean bakal nyabrang neraka putusan yang tidak bisa ditawar lagi. Mlebune pasti metune durung ana nang Quran kon iso metu teko neraka gak ana kata-kata. Tapi kon bisa mesti nyabrang neraka. Metu durung karuan. Quran ya. Kola ngucap sapa rajul fafi ma'am kau yang dalam opo antuh kuta yang guyang-guyu lah sama kau iso guyang-guyu wong sama napa mulai hering suarku nyabrang roko wis pasti lah selamat di durungono sing rano jelasi gila dendawakan famaru iya mokora dendingali sapa akhihi dohikan haling guyu hatta mata saya ngemati akhihi malah iya yo perjalanan kita sejauh terakhir nyabrang neraka, durung nyabrang alam barzakh sing ambane gak karuan. Kabeh ku sangune njagakno jaman saiki, uripe no alam donya iki. Kabeh agama ceritane padha. Waqala ngendika sapa Yusuf ibn Asbad. Aqamal Hasan tetapi sama hamba Hasan Bisri salah sinasalan dalam 30 tahun lam yang tak orang tahu guyu Hasan meneng gak tahu guyu yang kemikir no hari depan ni wakil latin dawakan aku manggon sopa ato asulami arba'i nasalah patang puluh tahun lam yang tak orang tahu guyu sopa ato patang puluh tahun zaman pirang tahun patang pulau, oh, umurnya karena patang pulau ya. Ke umur rong pulau ke umur rong lulas wanadro ningali sapa Wahab ibn Urdid ningali ila komen maring komen hakuna pada nguyu-nguyu kaum Wahab delok ono wongkok nguyu cekakaan seneng ono dagelan fi idi firkin dalam dinor yoyo apa udah seneng nguyu-nguyu pakola ngucap sapa Wahab ingkana lamun ono haulai sapa mengkono-mengkono kaum yukot gufiro teman-teman dan sepuro sapa lahum kaum fama hadha fi'lu syakirin ora ono apa ikila aidoh kungguyung-guyu iku fi'lu syakirin kelakuannya wong kang bodo matur kasun kape upamane wong-wong iku ngerti nek dosane disepuro kabeh gak pantes kok guyang-guyu cekakan matur kasun Gusti dosa kula sampean sepuro iku nek ngerti wae kana lamun ana apa kelakuan ya tambah titik telu sore lam yufar iku durung den sepuro sapa lahum kaum fama hadza ora ana apa hadza ikilah dohku iku fi'lul khaifin iku kelakuane wong kang padha wedi-wedi marang Allah kabeh. Nah nek kapan dhewe durung ngerti nek dosane durung disepuro kok ngguyu cekakan kaya ngono gak pantes medine susah wisti sepuro tadu soku wakana ono sopa Abdullah ibnu Abi Ya'la ya aku dengan diko sopa Abdullah atan hak ono tong guyu sopa siro wala ala akfana ka menowo wakan sing gawe ngemuli wong mati ini kafan coro jone opo ungkus siro ungkus kanggo mati siro ikut horojat teman-teman metu pak akfana kamin indil kosor songgo sandingi tukang-tukang penatu tukang-tukang penjahit sampean ojo ngguyu jangan-jangan calon iki ngungkusi sampean iku wis dicetak wis ditenun san wis mari karek iki ngungkusi sampean kapan nih kabeh kaurung diungkusi kain putih ditaleni telu ngisor dhuwur tengah saiki mari tagak ungkusi lha keeling mati waqala ngendika sapa Ibnu Abbas manutai sampan adhanapa iku nglakoni dosa man zamban ing dosa wawa teman yang dahaku ngguyang-guyu man dahkola mongko melebu man anaro in roko wawa hale utai man iku ya buki bakal nangis sopo man wong sing nalikane nglakoni dosa pacaran gak karo ngguyu cekakaan hotel mare pacare wo besok bakal nelongso nalikane no akhirate nangis kelongkongan lepun roko ngakuni dosa kok ngguyu cekakan tadi dia ini pacaran jadi ngguyu ya merkut ini samar kayak pacaran ngguyu belai ya man wis kelongkongan no akhirat nangis kelong pacaran ya pacaran arane wong kene di tahun 6 ja. Tapi ojo guyu larangan pacaran guyu. Ka oleh. Ngerti awas ya. Iso pacaran gak guyu sampean. Nek kerungokno iki dawuh iki lho. Nek kok napa? Man adna badzamban wa wa yadhak taholan nar wa wa yabki. Wa kala ngendika sa Muhammad bin Wasi idza ra'aita nalikane ningali sira fil jannati ing dalam swarga rajulan ing wong lanang ya beki kang nangis sapa rajul. Besok nalikane sampean mlebu swarga lak ana wono swarga kok nangis ae. Lah ono swarga kok nangis. Alas tak ana ta ora ana sira tak jabu. Iku anggah wak sira mimbuka iso nangis si rajul aneh yo. Ono swarga kok nangis. Nek neraka pantes. Kila tendang bala iya ono wonten iku. Kola falladhi yadhaku fid dunya wa la yadri ila ma dha yasiru wa ajabu. Ono maneh sing luwe aneh nek swarga nangis iku rata nek swarga nangis muga apa dheweke mampu swarga kelas 7 lek mek kelas 2 mergo waktu dibuak-buak kanggo guyang-guyu nek donya kanggo guyon tok nandane yo aku iku tak gunakno kanggo wiritan gak guyon. Wah lak wedo dari semong bokong gede ketuwe aku sayang iku nangisnya mergo nelongso medine semersi kendaraane malam becak nang swarga kok becak ketang-ketang sik mlebu tapi nangis kila tindakan bala kola ngendika sapa-sapa Muhammad bin Wasi Falladhi yadhaku fid dunya utai wong yadhaku kang guyu-guyu alladhi fid dunya in dalam dunya walayadril orang ngerti alladhi ilamadha mare endi panggonan ya siru bakal dadi alladhi wa ikutaya alladhi ajabulu inggawa akan mindut ini bang rojulan mau sakjane wong nok dunya guyu-guyu cekakaan padahal dhewe gak ngerti aku bisa mlebu swarga tan neraka luwe aneh kok ngguyu-ngguyu pada perjalanan sampean masih jauh wis sedek ngguyu-ngguyu ayo mikir hari depan kanggo no akhirat ngono fahadi ayadil afat iku afatun doki resiko ning ngguyu wal madmu mindu utahe kang den celo mindu sanga ndohku apa ta gak apike ngguyu-ngguyu cekakaan iku ayas tahriko ndohkan yaiku yento ngentekno waktu maksude kerem hurkun kan kerem kerem maksude murote ngentekno waktu sapa wong ndohkan kali ngguyu kaya kerem ngguyu ta iku kudu ngerti makna asline lho. Waktu dintek nama kanggu guyu guyon nai. Cuma masuk waktu sampai entek dike guyon nai. Lu sing paling gak apik. Wal mahmud kang den puji mindu sangga ndohku gak tabas sumengsem. Sing apik teko mengsem lah. Gak usah cekakan. Allah yang kasifu fihi bisini. Allah kang katon fihi ing dalam tambah sum bisini kelan untunis mana untunis katok nih. Mengsem kok semangap sampai goro ane kato bahkan wala isma' ala nuradin rungu lahu kedue tambah sum sautu nopo suworo kapate ngetok no suworo cuma itu untungnya is kato maka tadi kalan kaya mengkono-mengkono at tambah sum mau kana ana dhahku Rasulillah pangguyune Gusti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Qolal Qasim ngendika sapa Mbah Qasim Maula Muawiyah wong kang den merdekakno Muawiyah akbala madhep sapa Arabi wong desa ila nabi maring kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam ala kolusin lahu yang atasnya itu numpak untuk nom-noman lahu kedua akrobi ono wong nom-noman sowan kanjeng Nabi numpak unta wong desa numpak unta nom-noman sok ben kang angel untane kudu lincak-lincak we disebut unta cilik kudu mlayu. Assalamualaikum wa salam sapa Arabi. Paksa alam ketanda Arabi kula madana semong-semong mar Arabi minan Nabi sapa kanjeng Nabi. Alias al arep takon Arabi ing kanjeng Nabi ya firo mongko. Melayu opo kolusin bi kelawan Arabi mau. Marulo salam untone pe diparung aja melayu mana kayak somarek diparung melayu mana podo numpak untone kanjeng Nabi numpak unto kono numpak unto pengen marek takon apa apa untone meloyam melayu unto saya cilik wajah alam moga tandang sopo ashabu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya takon podo guyu guyu ashab mindu marang akrobu kah podo guyu oh nope untone gitu jika lain dengan ini wajah saya no. Bapak Allah muka agawi sapa Robi dari kae mengkono mengkono mengkono mengkono ndija osare miroron mengkono mengkono akbalawe ail iqbal miron khabula balik sampai bolak balik diparur kanjeng Nabi melayu untone parur melayu mana untone saya giras sampai digugul diguyu wong akeh sumawa kosohu fakotalahu mau kari-kari nyepak opo kolushu ing akrobi fakotalah mau kemateni kolushu ing akrobi dadang mulai-mulai tiba kesepak untuknya mati ya gak situ omongan untuk duur untuk ya sampai ini tiba ditekan mati wakilah monggo dendawu noya Rasulullah innal a'rabi sak taun wong desa walu kanjeng Nabi kot sora aku temen nibaaken wa a'rabi kalu sapa untone a'rabi kanjeng Nabi niku tiyang desa sing badhe sanjenan tiba numpak unta ditegi pisan waktu dalaka teman-teman sedo a'rabi pejah kanjeng Nabi wakolanaan fakola ngendiko sopo rasulullah ambiyo bimane wa afwa hukum utai cangkem siro kape malai kebek kape mindami songgo darai akrobi usindiran kanjeng Nabi tapi cangkem saman kape kebekan darai wong diso mau wong diso pengsuan kanjeng Nabi untone melayu digiguyon gak karu-karuan nah ikilah oparaneyo sindiran dawuh kanjeng Nabi sampe koyo ngene iki. Wa amma adaul mizah ila sukutil waqor. Ana pun lain nekakno. Al mizah ya guyonan ila sukutil waqor maring ilange apa cah wibowo ngono lah kamarepun. Muka angel-angel. Lho kena apa tah gara-gara guyon-guyon kok iso ndadekno wibowo ilang. Takut kala teman-teman ngendika sapa Umar radhiyallahu an man mazaha utahe sapane wong mazaha guyonan man ustukhifa mongko den remehno sapa biman. Wong gadek senengane guyonan. Dadi wong sing diremehno kate aja nemen-nemen guyonan mundak gak duwe wibowo. Waqala ngendika sapa Ibnu Muhammad Ibnu Munkathir qolat ngucap limare ingsun umi sapa ibuku ya bunayana anakku. La tumazih aja guyonan sira asibane bocah cilik-cilik. Fatahun mongko remeh sira to ino sira indah munggu sibian. dosok guyonan karo cah cilik-cilik mung gak diprekno. Diantemi watu, diantemi teletong bareng cah cilik. Guyonan karo bocah cilik-cilik iku. Gare mung gak digawe dolanan cah cilik-cilik. Wa qala Sa'id Ibnul As, dah ganti sijine. Dengar setiap persada, Anda sedang menyimak pengajian Kalam Ihya Ulumuddin oleh Bapak Dr. K.H. Abdul Ghofur. Acara ini dipersembahkan oleh Sukun Spesial untuk Anda. Tariki pungkasan suici. Fi zikri sanati masaihina indalam rano sanat-sanate piro-piro guru kita. Rahimahumullah. Wa qaddasa kumukum bersih no sapa Allah arwahum ing nyawane masaikina ruhe masaikina ajmain. Amin. Iklam ngerti sira akhrajakallah muga-muga ngetokno ing sampean sapa Allah. Min darajatil ghafilin sanga tingkatane wong kang padha lali-lali kabeh. Wamanaha muga-muga paring sapa Allah ni ing ingsun sapa Allah wa iya kalan maring sampean muga paring rutbatal arifin ing tingkatane wong kang padha makrifat-makrifat kabeh innahu sak temening kelakuan annahu sak temening kelakuan yukot soha teman-teman soheh ani sangga ingsun kot soha an ulama ke ani anda mana dure mana jadi gula wamana kani iya kan anau kot soha ani kak bodoh dure ni. Wa manahani Allah wa iyyaka rubbatal arifin ya terus wa manahamu muga-muga paring ni sapa ni ingsun sapa Allah wa iyyaka rubbatal arifin ing tingkatane wong kang padha makrifat kabeh annahu sak temening kelakuan apa ikut soha teman-teman sohe an ulama itariqat ngono indah kamu dah kot soha aku gak ngono saja aku kitab lawas ya. Kot soha an ulama itu rekod ngisari apa nah harus diliwati yang ngerepoti sambung sing salah aku sampean wama sayhil hakikulan syekh syekh hakikat kiai-kiai ilmu hakikat bin nakli kelawan an nakli soreh nakli ku dari guru ke guru namanya naklu apa cara saiki makna murote itu pindah kang soleh bukan pelajaran-pelajaran kang terang nawe ya naklu ku kono ngene belajar kono belajar kono namanya naklu watawatul lan tumpo-tumpo runtut ya kene asohe kang sohe opo kosoha opo anna Ali sak temene Ali bin Abi Thalib karomallahu wajhahu talako iku nompo sapa Ali asyhadata min Rasulillah asyhadah min Rasulillah ing bukan mati syahid ya apa ya ing makna murote yang kudu dikira-kira penyaksian-penyaksian ya. Min Rasulillah so Gusti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad akhadhaha Makot aho tuha. Sayyidina Ali langsung kanya Nabi. Engko dari kiai niki sampai Sayyidina Ali. Makot aho tulan teman-teman ngalap sopo ingsun, ingsun pengarang. Anil Imam songo Imam Al Alim Abi Abdillah Pak Dula Ibnu Mahmud Ibnu Yakub Al Kufi At Tunisi Kang Bongso Tunis Al Maliki Kang Bongso Mazhab Maliki Wawa Utawi Abi Abdillah Iku Akhoda Iku ngalap maksudnya ngalap belajar nompo kene belajar sopo Abi Abdillah dhuwur mau Anisyah songo kiai soseh Madil Azaim Syekh Madil Azaim Wawat Syekh Madil Azaim Ahudzaikum belajar ton nompo sopo Syekh Anisyah Al-Kutub jadi wali kutub Abi Abdullah Ibnu Hasan Ibni Abil Hasan Ali Ibnu Hizam wawa utawi Abi Abdillah iku akhoda nompo Abi sopo Abi Abdillah nompo silsilah Ansyekh At-Tariq Syekh At-Tariqat Guru Tariqat wa makdani tahqiq lan Hasan Makdanu Tambang ya. Ya sumber ilmu hakikat maksud tambangi ilmu hakikat sopo Abi Muhammad Ibn Soleh Ibn Uqban Al-Wakili Al-Maliki Kang Bongso Maliki wawaw te Abi Muhammad iwa akhoda nombok Abi Muhammad an hujjati zaman song hujjatu zaman Al-Wahid yang ngijeni fil irfa'in dalam ngerti ini sopo Abi Madian Syu'ab Ibnul Hasan Al-Andalusi Al-Asbaili wawati Abi Madian niku akhuda nompo Abi Madian an Abi Syu'ab Ayub Ibnu Syu'ab As-Son Haji wawati Ayub akhuda nompo Ayub An Syekh Arifin Kutbil Hos Wali Kutuping Hos Wali Hos Kuping pangkatane pangkati poro wali-wali Al-Farad Kang Ijen Al-Jamik Kang Ngumpulno Abi Ya'la Al-Misri Wawate Abi Ya'la Al-Misri Akhote Nomba Abi Ya'la An Abi Muhammad Abdillah bin Mansur Wawate Abi Muhammad akhudzaiku belajar nompo Abi Muhammad an Abi Muhammad Abdul Jalil Ibnu Mahlan wawadai Abi Muhammad akhudzaiku nompo Abi Muhammad an Abil Fadl Abdullah bin Abi Bishr utawi Abil Fadl iku akhoda an abi sangga bapak ni Abil Fadl upane Musa Al-Kadhimi kang bangsa Kadhimi wawa te Musa Al-Kadhimi akhoda yang nombo Musa an abi sangga bapak ni Musa Ja'far As-Shiddiq mulai wis mulai tabiin sahabat wawa te Ja'far As-Shiddiq akhoda iku nombo Ja'far An Abi Songo Bapak ni Ja'far Muhammad Al-Bakir Wawate Muhammad Al-Bakir Akhoda An Abi Songo Bapak ni Muhammad Al-Bakir Zainul Abidin Yaitu Zainul Abidin Wawate Zainul Abidin Akhoda Nompo Zainul Abidin An Abi Songo Bapak ni Zainul Abidin Al-Husain Sayyidin Al-Husain wawate opare Sayyidina Husain akhoda nopo Sayyidina Husain an abi sangga bapane Sayyidina Husain rupane Ali bin Abi Thalib wawate Ali akhoda nopo Ali an Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwi sambung Lah biyen tak sudono pondok katen dititeni silsilah aku sampai Imam Ghazali sampai takono pondok. Apa kilalek nawa hilang nawa sebuyur tua balik tak ceritakno silsilah mulai kene sampai Yai Juha ini sampai Mbah Yai Asyari sampai Pengarang iki. Supo sampean teko aku sampai teko Kanjeng Nabi takono pondok urusane. Kalau saya tak pindah-pindah, tak tulis biar rapi, tak enak no pondok, mus pulak balik. Kadang hilang no, gak diurusi, bay pondok. Nanti kena dua silsilah sampai Kanjeng Nabi. Wa aidon halimane, aku dah ngalap sebal Imam Ja'far Shodiq ilmal batin yang ilmu batin An Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Iku putrane Abu Bakar Siddiq wawate Qasim bin Muhammad akhoda ngalap Qasim an abi sangga bapake Qasim niku Muhammad bin Abi Bakar wawate abihi akhoda iku nompo abi an Rasulillah sangga Gusti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iku kasarane begitu. Wa amma sanati bi ilmil huruf ape lunga ring Surabaya wakte pedhot sakmene wis terusno sesuk maneh tak tindeni wong pirang-pirang ape ono penataran ya dah wabillahi taufik wal hidayah waridwal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.